Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Usul Sunnah li Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, yang merupakan syarah atau penjelasan beliau terhadap kitab Usul Sunnah lil Imami Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Kita akan masuk pada permasalahan An-Nifaq, penjelasan tentang makna nifaq, dan tentu saja penjelasan tentang jenis-jenis nifaq, di mana kemunafikan itu atau nifaq itu terbagi menjadi dua, nifaq akbar, nifaq yang besar, dan nifaq asghar, nifaq apa? Kecil. Naam. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, "Wan nifaqu huwal kufru." Dan nifaq itu adalah kekafiran. "An yakfura billah wa ya'buda ghairahu." Di mana orang itu kufur kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. "Wa yudhhiru al-islam fil alaniyah." Dia menampakkan keislaman secara lahiriahnya, tetapi menyembunyikan apa? Kekufuran. Yudhirul Islam fil alaniyah. Dan contoh mereka itu mislul munafiqin, seperti orang-orang munafik, alladzina kanu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah di dalam kalimat beliau ini menjelaskan jenis nifaq yang pertama, yaitu nifaq akbar, yang hukumnya adalah kafir dan pelakunya kekal di dalam neraka. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, berada pada kerak neraka yang paling dasar. Naam. Karena mereka sesungguhnya hakikatnya adalah kafir, tetapi menyembunyikan apa? Kekufurannya. Yang dia tampakkan adalah apa? Islam. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Dan mereka orang-orang munafik, ketika berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Jadi menampakkan secara alaniyah dia apa? Muslim. Wa idza khalau ila syayatinihim, namun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, bersama dengan orang-orang munafikin, bersama dengan orang-orang yang kufur billah, mereka mengatakan kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengolok-olok orang-orang yang beriman. Iya. Ini jenis nifaq yang apa? Yang pertama. Orang yang hakikatnya kafir menyembunyikan kekufuran, tetapi dia tampakkan mada Islam. Qala Syekh Rabi hafizahullah, "An-nifaqu huwa an yudhhiral Islam wa yubtina al-kufra." Nifaq akbar itu adalah seorang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Abada ghairallah au ma abadahu, dia hakikatnya orang yang menyembah selain Allah atau tidak menyembah Allah. Qad yakunu zindiqan, bisa jadi dia seorang zindiq. La ya'budullah wa la ya'budu ghairahu. Naam, tidak menyembah Allah, tidak pula menyembah yang lain. Mislu syuyu'i, seperti orang-orang ateis. Nah, bisa jadi orang-orang itu menampakkan mata keislaman, berniat merusak kaum muslimin, merusak Islam, tinggal di tengah kaum muslimin. Yudhirul Islam wa yubtinul kufra, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Naam. Walau lam ya'bud ghairallah huwa munafiq au abada ghairallah fa huwa munafiq. Intinya dia ini kafir, menyembah selain Allah atau tidak menyembah yang lain, yakni mengatakan tidak ada ilah, ateis. Yang jelas mereka itu munafik. Yudhirul Islam, menampakkan keislaman, wayubtina mada al-kufra, menyembunyikan kekafiran. Hada syahid huwa ta'riful munafik, huwa man zahar man yudhirul Islam nifaqan wa kadiban wa taqiyatan wa yubtinul kufra. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian Syekh Rabi Ibn Hadi berpindah kepada masalah yang lain. Ada yang mirip dengan munafik, orang yang menampakkan seakan-akan baik, sesungguhnya hatinya apa? Jelek. Katsirun minan nas, banyak di antara manusia, yaqul, dia mengatakan, ana min ahli sunnati wal jamaah, saya ahli sunnah wal jamaah. Padahal huwa mubtadi, dia mubtadi ahlul bid'ah. Yantawi alal bid'ah wa yatadhahar wa yaqul ana min ahli sunnah, dia menyembunyikan kebid'ahan, kebid'ahan, atau nam dia terlibat dengan kebid'ahan, kebid'ahan, namun dia mengatakan ana min ahli sunnah. Hadza minan nifaq, kata beliau, ini termasuk bagian dari kemunafikan. Haula'i yatawallawna ahlal bid'ah wa yantawuna ala bid'ain wa yaquluna nahnu min ahli sunnah. Mereka ini membela ahlul bid'ah, mencintai ahlul bid'ah, memperjuangkan ahlul bid'ah, kebid'ahan. Sementara mereka mengatakan kami ahlus sunnah. Kan aneh, mengatakan kami ahlus sunnah, namun ternyata membela ahlul bid'ah, membela kebid'ahan, memperjuangkan kebid'ahan. Naam. Sementara alamat yang tampak bukan ahlu sunnah. Wal alamat annahum yatawallawna ahlal bid'ah. Yang kita saksikan, tanda yang ada pada orang-orang ini adalah mencintai dan membela ahlul bid'ah. Wa yadha'una almanahija lihimayatihim, bahkan mereka membuat manhaj-manhaj, tariqah-tariqah untuk melindungi ahlul bid'ah. Naam. Di sini rahimani wa rahimakumullah, Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ya, mengingatkan kepada kita semuanya, ya, tentang bahayanya munafikin, ya, yang mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama dengan kalian, atau nah, jika mereka bersama dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami orang yang beriman. Tapi ada alamat, ada tanda-tanda yang menunjukkan kedustaannya. Demikian pula orang yang mengatakan kami ahlu sunnah, namun alamat dan tanda yang ada justru membela ahlu al-bid'ah. Naam. Di sini butuh kecerdasan, ikhwan. Butuh kecerdasan, yakni kehati-hatian. Kata beliau Syekh Rabi, nahnu nuridu syababan adkiya futona. Kita membutuhkan para pemuda yang adkia, yang cerdas, futona, yang dia bisa teliti melihat situasi dan kondisi. Naam. Dan mereka para pemuda adalah orang-orang yang akan melanjutkan dakwah ahlus sunnah. Para pemuda adalah orang-orang yang akan melanjutkan dakwah ahlus sunnah. Maka mereka harus berhati-hati. Taib, harus mengenal tanda-tanda yang tidak baik sehingga bisa dikenal mana kawan dan mana apa? Lawan. Naam. Indahum wala, Kullul wala' lillah wali rasulihi walil mu'minin. Orang yang betul-betul ahlus sunnah, ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki wala' yang benar, kecintaan yang benar, yakni kecintaannya semuanya, pembelaannya semuanya adalah lillah, untuk Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, walil mu'minin, dan untuk kaum mu'minin, wa ala ra'sihim ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terlebih sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ahlus sunnah itu mesti mencintai dan membela sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Naam. Fa idza ra'aina khalalan. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada orang mengatakan saya ahlus sunnah, tetapi kita melihat ada kerusakan dalam bab ini, dalam bab wala. Naam. Fa hunaka khalalun fil aqidah, berarti ada kerusakan pada akidahnya. Dia mengatakan ahlus sunnah namun mencela para sahabat, membenci para sahabat. Tidak bisa ucapan saya ahlus sunnah kemudian digandengkan dengan ucapannya mencela siapa? Sahabat. Ketika kita melihat orang itu mencela sahabat, berarti ada khalal, ada kerusakan fi al-aqidah, dalam akidah. Khalalun khatir, bukan sekedar kekurangan yang biasa, sesuatu yang sangat bahaya. Wadhaya' kabir, sesuatu yang sangat besar. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Orang-orang munafik di zaman Nabi menyembunyikan kekafiran, menampakkan apa? Islam. Tetapi meskipun demikian, tampak alamat pada mereka celaannya kepada Nabi, celaannya kepada Islam. Ini tanda-tanda ada kerusakan dalam apa? Dalam batinnya, dalam akidahnya. Fahadal munafiq, inilah munafiq, yakni nifaq akbar, orang yang dia dalam hatinya kekufuran namun dia menambahkan apa? Islam. Huwallazi yubtinul kufra wa yudhhirul Islam fil alaniyah mithlul munafiqin alladziina kaanu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya orang-orang munafik pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Ini jelas mereka adalah orang-orang munafik jenis yang pertama, nifaq apa? Akbar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, karena mereka sesungguhnya benci kepada Rasul, karena mereka sesungguhnya benci kepada Islam, di saat mereka punya kesempatan untuk menjatuhkan Nabi alaihi salatu wasallam, mereka lakukan itu. Kita masih ingat bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, membuat fitnah, tuduhan keji kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dituduh sebagai wanita yang melakukan fahisyah, perbuatan zina. Waliyadzubillah. Bukan semata-mata tertuju kepada Aisyah, namun sesungguhnya mereka menuju yang lebih dari itu, yaitu siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ada kesempatan, mereka manfaatkan. Ketika mereka berkumpul bersama orang-orang munafik, tampak dari ucapan mereka. Makanya dalam perang Tabuk, ketika orang-orang munafikin bersama dengan mereka, bainahum, mereka mencela Nabi, mencela sahabat. Mereka mengatakan ma ra'aina misla qurra'ina haula arghabu butunan wa akdzabu alsunan wa ajbanu 'inda liqa. Sungguh kita ini belum pernah melihat orang-orang seperti mereka itu, yakni Nabi dan para sahabat. Mereka itu orang yang paling rakus dalam makan, a'udzubillah. Paling dusta lisannya, paling penakut di dalam peperangan. Itu semuanya sifat-sifat keburukan yang mereka dustakan dan mereka katakan itu ada pada Nabi alaihi salatu wasalam, itu ada pada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ada kebusukan dalam hatinya. Mereka berusaha untuk menampakkan baiknya Islam mereka, tetapi tidak bisa disembunyikan selamanya. Ada saatnya keluar dari ucapan mereka, ada saatnya keluar dalam perbuatan mereka. Nah, di sini ikhwan, butuhnya kehati-hatian. Terlebih di zaman ini, di zaman yang banyak kerusakan, di zaman ya semakin dekat dengan yaumul akhir. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ba'dun nas yadhunnu anna an-nifaqa kana fi ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa antaha. Sebagian manusia menyangka bahwasanya kemunafikan nifaq akbar itu adanya hanya pada zaman Nabi saja. Wa antaha, dan sudah selesai. Hati-hati, ini syubhat. Ada yang mengatakan demikian, kemunafikan itu sudah selesai, sudah tidak ada lagi nifaq akbar, sudah selesai. Adanya pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Rabi, ghalat, ini salah. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yaqul, an-nifaq al-yawm ashaddu minhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, dan beliau diberi umur setelah wafatnya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam, mendapatkan masa yang cukup panjang. Hudzaifah mengatakan, an-nifaqul yaum, kemunafikan pada hari ini di zaman beliau, asyaddu minhu, lebih besar, lebih berat kemunafikannya daripada kemunafikan di zaman siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Qalu kaifa, maka orang-orang pun bertanya kepada Hudzaifah, kaifa, bagaimana itu wahai Hudzaifah? Qala, kata Hudzaifah, kanal munafiquna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhfuna nifaqahum. Dulu orang-orang munafikin di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, mereka menyembunyikan kemunafikan mereka, betul-betul disembunyikan. Bahkan mereka takut turun ayat, takut terbongkar makar mereka. Yukhfun nifaqahum, mereka menyembunyikan kemunafikan mereka. Ammal yaum, adapun hari ini, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, fa innahum qad azharu nifaqahum, sungguh mereka telah menampakkan kemunafikan mereka. Betapa banyak hari-hari ini ma'asyiral muslimin, orang-orang yang mencela Rasul alaihi salatu wassalam, mencela syariat Rasul alaihi salatu wassalam, mencela tauhidullah subhanahu, membela asyirku billah azza wajal. Yang dibela adalah asyirik akbar. Kemudian mengatakan kami muslimin, lebih lagi mengatakan nahnu ahlus sunnah. Betul apa kata siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, an-nifaqul yaum ashaddu minhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemunafikan hari ini lebih berat, lebih asyad daripada kemunafikan di zaman siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Naam. Kalau di zaman Rasul munculnya itu ya seperti letupan-letupan, kadang muncul namanya. Naam. Dzulhuwaisirah ya, tiba-tiba mengatakan, kejadian-kejadian seperti ini kan tidak banyak. Ya Muhammad i'dil, fa innaka la ta'dil, wahai Muhammad, adillah kamu, kamu tidak adil. Naam. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya penggal kepalanya. Juga sahabat yang lain, Khalid bin Walid atau yang lain. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam melarang. Kalau sampai ya, apa namanya, terjadi yang seperti itu, maka yang terjadi adalah apa? Fitnah. Naam. Kata Syekh Rabi berikutnya, wal an maujud bi kasrah, itu di zamannya Hudzaifah ibn al-Yaman, dan sekarang kata Syekh Rabi, maujudun bi kasrah, sangat banyak keberadaan mereka itu, sangat banyak, khasatan terkhusus fil harakati siyasiyah, pada gerakan-gerakan politik. Asyasiya al-harakiyun kama syahida bihi ba'dhum, sebagaimana itu dipersaksikan oleh mereka sendiri. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka siyasiyun harakiyun, mereka mengatakan, ma araftu siyasiyan La yakdzib, saya belum pernah tahu ada seorang sia-si kecuali dia yakdzib. Seorang yang berpolitik, ya, bersiasah, saya tidak tahu kecuali apa? Yakdzib. Bahkan mungkin mengorbankan Islam, mengorbankan prinsip agama. Naam, wabillahi taufiq. Wa qala ba'dhum, sampai sebagian mereka, mereka sendiri yang mengatakan, naam, as-siyasah an-nifaq. As-siyasah itu ya nifaq. Orang kalau mau masuk siyasah, mau enggak mau harus apa? Nifaq. Kathirun minas siyasiyin, kata Syekh Rabi, kathirun minas siyasiyin, kebanyakan dari as-siyasiyin, indahum nifaqun amaliyun fil ahzabi siyasiyah. Kebanyakan dari siyasiyin, ahli-ahli politik yang sibuk dengan as-siyasah, indahum nifaqun amali, yang dipastikan kemunafikan yang ada mereka adalah nifaq amali, itu yang tampak. Adapun bab nifaq i'tiqadi, kekufuran, naam, ini syai akhir, sesuatu yang lain. Namun kemunafikan nifaq amali, naam. Wa min alamati hadan nifaq, dan di antara tanda kemunafikan itu adalah tawalli ahlal bidah, pembelaan mereka, kecintaan mereka kepada ahlul bidah. Tidak peduli, yang penting bermanfaat bagi suara saya. Tidak penting, ya, agama, yang penting saya bisa dimenangkan. Nah, merangkul ahlul bidah. Nah, kalau merangkul ahlu sunnah tidak bisa, ya. Ahlul bidah, naam, dirangkul. Ini tanda kemunafikan, tawalli ahlul bidah, membela, mencintai, merangkul ahlul bidah. Hadza min alamatin nifaq. Juga wa wad'ul manahij al khatirah li muqawamati manahij ahli sunnah wa hadmiha. Juga mereka ini as-siyasiyun, sebut saja seperti Ikhwanul Muslimin, mereka as-siyasiyun, al-harakiyun, mereka bukan hanya tawalli ahlal bidah, ya, namun rafidhah digabungkan bersama dengan mereka, orang-orang yang mencela sahabat, orang-orang yang mengkafirkan Aisyah, yang penting bersama. Taib. Dan untuk itu mereka membuat manahij, manhaj-manhaj, kaidah-kaidah yang khatirah, yang membahayakan untuk melawan ahlu sunnah, seperti manhajul muwazanat, seperti manhaj muwazanat. Manhaj muwazanat itu adalah manhaj mereka, ya, yang mengatakan kita harus adil dalam menimbang. Ya. Taib. Jadi tidak ada lagi, ya, amar ma'ruf nahi mungkar kalau seperti itu. Betul, rafidhah itu, ya, naam, punya kesalahan, tapi kan kita harus adil. Walaupun rafidhah, tetapi dia, ya, juga sholat ke arah apa namanya, kiblat, kiblatnya satu, nabinya satu, ya. Itu yang dikatakan oleh Al-Humayni. Humayni mengatakan la syarqiyah wala gharbiyah, islamiyah islamiyah, kita tidak ke barat, tidak ke timur, tidak ikut Amerika, tidak ikut ini. Islamiyah, islamiyah, yang kita perjuangkan adalah Islam, yang kita perjuangkan adalah Islam. Dinuna wahid, agama kita satu. Wa qiblatuna wahidah, kiblat kita satu. Wa nabiyuna wahid, dan nabi kita satu. Betul ucapan itu. Tapi indakum kufrun, pada diri kamu ada kekufuran. Pada diri kamu ada sabbu sahabat, sabbu azwajir rasul alaihi salatu wassalam, wa sabbu rasul. Bagaimana mungkin bersatu dengan orang-orang khawarij atau orang-orang yang semisal dengan itu, atau bersatu dengan orang-orang rafidhah tadi yang kita sebutkan. Sementara rafidhah di dalam kitab-kitab mereka, ya, mereka mengatakan Al-Qur'an yang kita baca saat ini bukan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang benar adalah 17.000 ayat. Mushaf Fatimah, dan tidak ada wujudnya sekarang. Mereka mengatakan setelah wafatnya Nabi semua sahabat murtadun, murtad semuanya, kecuali beberapa orang disebutkan oleh mereka. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi, Miqdad Ibn Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Naam, Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain. Sebatas itu. Lalu apakah benar manhaj muwazanah yang dikatakan mereka itu? Betul, Rafidhah punya kesalahan, tapi dia punya kebaikan-kebaikan. Sehingga mari kita rangkul. Ini alamatun nifaq. Butuh para pemuda yang futona, para pemuda yang cerdas, yang tidak tertipu dengan sekedar slogan. Kalau hanya sekedar slogan, orang bisa mengatakan nahnu ahlus sunnah. Tetapi alamah zahirah, alamat yang tampak, tidak bisa dipungkiri. Naam, membela ahlul bid'ah, merangkul ahlul bid'ah, ada kasih sayang, tawaddud bainahum. Naam, kemudian setelah itu membuat manhaj-manhaj yang seperti ini, manhaj muwazanat. Wal manhajul wasi' al afyah alladhi yas'ul ummah kullaha. Kita ingin sebuah manhaj yang bisa merangkul umat semuanya. Ya tidak mungkin yang seperti itu. Tidak ada lagi wala' wal bara'. Tidak ada lagi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa ghairu dhalika min al-usul allati wudi'at li muharabati ahli sunnati wa lidhabbi an ahli al-bida'i wad-dhalal. Dan contoh-contoh yang lain dari kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang mereka buat untuk memerangi ahlus sunnah dan untuk membela ahlul bid'ah. Jadi di sini ma'asyiral muslimin, Asy-Syaikh Rabi mengingatkan di sana ada nifaq apa? Akbar. Nifaq akbar itu sesungguhnya adalah kekufuran. Karena dia sesungguhnya orang yang kafir tetapi menampakkan apa? Islam. Dan itu ada pada zaman siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau ada pertanyaan, apakah ada di zaman setelah Nabi? Jawabannya na'am. Bahkan kata Hudzaifah, kemunafikan yang ada di zaman beliau asyad. Dan ditakid oleh Asy-Syaikh Rabi demikian pula saat ini. Dari sisi mana kemunafikan di zaman ini lebih besar? Ditanyakan kepada Hudzaifah, dulu di zaman Nabi orang-orang munafikin yukhfuna nifaqahum, mereka menyembunyikan kenifakan mereka. Tetapi al-yaum, hari ini mereka tampakkan itu. Kemudian beliau menyebutkan beberapa tanda-tanda tadi. Khawatir itu adalah orang-orang yang berbahaya bagi kaum muslimin. Khawatir apa yang ada pada mereka adalah nifaq mada akbar. Waliyadu billah. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jenis nifaq yang pertama. Bismillah. Kemudian setelah itu berpindah Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah kepada jenis nifaq yang kedua, yaitu nifaq asghar, nifaq kecil, atau disebut oleh para ulama dengan nifaq amali. Kalau yang pertama disebut nifaq i'tiqadi, i'tiqadnya kafir dia tampakkan keislaman. Adapun jenis yang kedua adalah nifaq asghar, di mana pelakunya tidak kafir tetapi na'am, ada tanda-tanda ini. Kata beliau rahimahullah, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Hadha ala taghlidh narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffaran dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق ونحوه هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ وإن نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. طيب Adapun sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun." Ada tiga sifat, tiga amalan. Man kunna fihi, siapa yang tiga amalan itu ada padanya, fahuwa munafiqun. Dia apa? Munafik. Naam. Kata Syekh Rabi, "Lamma dzakara an-nifaq annahu izharul Islam wa ibtanul kufri." Setelah Imam Ahmad menyebutkan jenis nifaq yang pertama, yaitu nifaq akbar, di mana orang itu menampakkan Islam dan dia menyembunyikan apa? Kekufuran. Aurada ahadits fihi alamat al-munafiqin. Setelah itu Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan hadis-hadis tentang alamat, tanda-tanda apa? Munafiqin. Di sini kata Imam Ahmad, faghayaral Imam Ahmad bainan naw'ain. Di sini Imam Ahmad sedang membedakan ya dua jenis nifaq ini. Berpindah dari pembahasan nifaq akbar kepada nifaq apa? Asghar, nifaq amali. Berpindah dari nifaq i'tiqadi kepada nifaq apa? Amali. Naam. Qauluhu salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Tiga perkara. Kalau tiga perkara itu ada pada seseorang, fahuwa munafiqun, maka sungguh dia munafik. Taib. Hadza 'ala taghlil. Nabi menyebutkan seperti itu ya, untuk menegaskan betapa bahayanya sifat-sifat ini. Naam. Bukan maksudnya Nabi menghukumi orang ini kemudian apa? Kafir. Ya'ni la yaqsud ar-rasul annahum munafiquna aqaidiyan. Bukan maknanya dan bukan maksud dari Nabi ketika mengatakan sabda ini bahwasanya orang yang memiliki tiga sifat ini berarti dia munafik aqaidiyan, munafik i'tiqadi, munafik apa? Akbar. Bukan itu maksud Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ketika Nabi mengatakan salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun, tiga perkara. Kalau ada pada seseorang dia itu munafik, idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, jika diberi amanah khana, dia berkhianat. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, wa idza khasama fajara, jika dia bertikai dia berbuat fujur, curang. Wa idza ahada ghadara, jika dia melakukan muahadah, perjanjian, ghadara ya, dia ya menyelisihi perjanjian itu. Nah, mengkhianati perjanjian itu. Apa yang disebutkan oleh Nabi ini bukan maksudnya orang yang memiliki sifat-sifat tiga ini kemudian dihukumi berarti dia munafik, nifak akbar. Yubtinunal kufra billah, orang ini dihukumi kafir kepada Allah, kafir kepada malaikat, kafir kepada kitab, kafir kepada rasul, kafir kepada hari akhir. Tidak. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini adalah nifak yang lain, yaitu apa? Nifak asghar. Nabi tidak membedakan dalam kalimat, Nabi hanya mengatakan munafik litaghlil, maksudnya untuk apa? Menunjukkan ini perkara yang berat. Ini perkara yang apa? Yang berat. Naam. Wabillahi taufiq. Dan itu hampir sama dengan ya sabda-sabda yang lain yang akan disebutkan. Ya. Seperti sabda Nabi, idzal taqal muslimani bisayfayhima. Jika ada dua orang muslim membawa dua pedangnya, masing-masing membawa pedang. Berperang, berkelahi. Salah satunya mati. Fal qatilu wal maqtul finnar. Yang membunuh atau yang dibunuh di neraka. Ditambah hadis yang lain, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memerangi muslim kufrun. Nabi mengatakan apa? Kufrun. kufur yang dimaksud adalah kufur apa? Asghar. Sama seperti tadi, munafik, munafik yang dimaksud adalah munafik apa? Asghar. Tetapi disebutkan begitu saja mutlakon oleh Nabi mimba bitaghlil, untuk menakut-nakuti dan untuk menekankan bahwasanya ini sifat-sifat yang buruk dan bisa mengantarkan kepada kufur akbar, bisa mengantarkan kepada nifak akbar. Naam. Kata Syekh Rabi berikutnya. Wa hadhihi alamat tusamma alamatul munafiqin nifaqan amaliyan. Tiga sifat yang disebutkan dalam hadis ini adalah alamat munafiqin nifaq amali. Nifaq apa? Amali atau nifaq asghar. Yakni maksudnya laisa indahum kufrun batin. Orang yang memiliki tiga sifat ini bukan berarti hatinya itu berarti dia kafir. Tidak mesti. Waqad yakun, walaupun bisa jadi iya. Nah, kalau orang yang dia tidak kafir saja mungkin punya sifat ini, apalagi nifaknya nifak apa? Akbar, ya sangat lebih mungkin lagi sifat ini tampak pada dia. Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekali lagi, tiga sifat yang disebutkan oleh Nabi, siapa yang berada pada seseorang tiga sifat itu berarti dia munafik, yakni munafik nifaqan amaliyan. Nifaqan asghar. Nifaq apa? Asghar. Naam. Laisa indahum kufrun batin. Tidak ada pada hatinya kekafiran batin. Bukan itu maksudnya. Walaupun mungkin saja ada orang yang seperti itu, punya tiga sifat ini dan di dalam hatinya ada kekufuran batin. Waqad yakunu, naam. Walihada, oleh karena itu qala, Nabi mengatakan man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Nabi mengatakan siapa yang ada padanya tiga sifat ini maka dia munafiqan khalisan, betul-betul munafik yang khalisan. Ya. Yani asli munafik. Kata Syekh Rabi, qad yakunu munafiqan mi'ah fil mi'ah. Bisa jadi betul-betul dia munafik memang. Mi'ah fil mi'ah, 100%. Wa qad yakunu indahu nifaqun amaliyun. Bisa jadi nifaknya adalah hanya nifak apa? Amali. Tetapi kalau ada orang yang seperti ini sifatnya, jelas kita tidak bisa memberikan hukum dia ini, dan tidak boleh kita memberikan hukum dia kafir, tidak boleh. Karena yang kita lihat hanya tanda-tanda amali saja. Tetapi meskipun demikian, kata Syekh Rabi, kalau ada orang yang punya sifat-sifat seperti ini, idza haddatsa kadzab, jika berbicara berdusta. Naam. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanah dia apa? Berkhianat. Kalau ada orang yang seperti ini sifatnya, yajibu an nahdhara min hadza. Wajib bagi kita untuk berhati-hati dari orang yang seperti ini. Alladzi idza wa'ada akhlaf, orang yang kalau berjanji mengingkari. Wa idza halafa kadzab, kalau dia bersumpah dia berdusta. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanat berkhianat. Wa idza khasama fajara, jika dia bermuhasamah, bersengketa, bertikai, fajara, dia berbuat curang. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, ya, wallahi, kata beliau, yajibu an nusi'a bihi dhon. Wajib kita berhati-hati. Pantas kita su'udzon kepadanya. Wa an nahdhara minhu, berhati-hati darinya. Bagaimana kita tidak berhati-hati setiap berbicara apa? Dusta. Bagaimana kita tidak berhati-hati setiap berjanji dia apa? Mengingkari. Naam, kenapa demikian? Li'anna fihi, karena pada orang ini alamatun qawiyah, ada tanda-tanda yang sangat kuat min alamatil munafiqin al-haqiqiyin. Ada tanda-tanda yang sangat kuat yang ada pada munafik yang betul-betul nifak apa? Akbar. Tiga-tiganya ada pada orang ini. Jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, jika dia apa namanya diberi amanah khana. Tetapi kita tidak memastikan, wala najzam, kita tidak memastikan dia apa namanya nifak akbar, tidak, karena itu hanya nifak apa amali. Walakin nakunu ala hadharin, tetapi kita dalam keadaan berhati-hati dari orang tersebut. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Semoga bisa difahami, ikhwan. Jadi sekali lagi, munafik atau nifak itu ada berapa macam? Dua macam. Yang pertama nifak apa? Akbar. Dia sesungguhnya kafir. Aslinya kafir. Atau mungkin dia ya sudah kafir, musyrik, atau mungkin dia ateis, bisa jadi. Tetapi dia menampakkan apa? Islam. Li maslahatin. Untuk maslahat. Maslahat untuk siasah dia, atau maslahat untuk menghancurkan Islam. Nah, atau di zaman Nabi maslahat agar dunia mereka terjaga, tidak diperangi oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jenis nifak yang pertama. Taib. Dan tanda-tandanya tampak ya, pada mereka itu. Yang kedua, ikhwan, nifak amali. Nifak amali yakni ya, ada tanda-tanda amal yang itu sifat-sifat munafik. Apalagi sampai terkumpul padanya berapa? Ya, sifat-sifat ini semuanya. Kita tidak memastikan. Tetapi kita nahdzar, berhati-hati dari orang-orang yang seperti itu. Naam. Dan kita tidak boleh seperti orang-orang Khawarij yang menjadikan hadis-hadis seperti ini untuk mengkafirkan mereka. Nabi kan mengatakan munafik, munafiqan khalisan, berarti apa? Kita kafirkan mereka. Ini orang-orang Khawarij. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, disebutkan di sini oleh Syekh Rabi atau oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya, hadis-hadis yang serupa, yaitu hadis-hadis yang Nabi memberikan hukum kekufuran, tetapi yang dimaksud adalah kufur asghar. Naam. Qala Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, nasuqul ahaditha allati ma najzam bi anna ahlaha kuffar wa innama natawaqqafu fiha wa hadha ahyabu lil ahadith. Taib. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan hadis-hadis yang di situ Nabi memberikan hukum kufur atas sebuah amalan, tetapi yang dimaukan adalah kufrun duna kufrin, bukan kafir akbar. Naam. Seperti misalnya, ikhwan, la tarji'u ba'di kuffaron, janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelahku. Dhullalan, kemudian kalian kembali kepada kesesatan. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, di mana sebagian kalian ya memenggal leher-leher sebagian yang lain. Yani Nabi mengatakan kalau kalian saling berperang ya, saling membunuh, berarti kalian tarji'u ba'di kuffaron, kalian berarti telah kembali kepada apa? Kekufuran. Kalau kalian berperang saling membunuh, berarti kalian kembali kepada apa? Kekufuran. Demikian Nabi mengatakan. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya hadis ini bukan menghukumi orang-orang tersebut kafir dengan apa? Kafir akbar. Karena dalil yang lain menunjukkan mereka tidak kafir. Tetapi Nabi mengatakan kuffaron. Juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Dan membunuhnya, memeranginya adalah apa? Kufrun. Juga seperti sabda Nabi, man qala li akhihi ya kafiru. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, sungguh hukum kafir itu akan kembali kepada salah satu di antara apa? Keduanya. Wa mithlu, demikian pula kufrun billah, termasuk kekufuran kepada Allah, tabarru'un min nasabin, seorang ya na'am berlepas diri dari nasabnya. Na'am. Wa indaqqa Allahu a'lam. Yang jelas di sini Nabi memberikan apa? Hukum kufur. Kufrun billah tabarru'un min nasabin. Perhatikan ma'asyiral muslimin, hadis-hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad setelah beliau menyebutkan hadis salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Ada tiga sifat kalau ada pada seseorang maka dia apa? Munafik. Dan nifak itu ada nifak akbar dan juga ada nifak asghar. Demikian pula ini kufrun, di sana ada kufur akbar dan ada kufur asghar. Dan sabda Nabi di atas yang menyebutkan tiga sifat kalau ada pada seseorang berarti dia munafik, yang dimaksud adalah nifak apa? Asghar. Sama seperti hadis-hadis berikut ini, Nabi mengatakan fahuwa kafir atau kufaron, kufur yang dimaksud adalah kufur apa? Asghar. Tetapi ketika kita membaca hadis ini yang semisal, kita baca saja seperti itu tahwifan agar orang takut, agar orang apa? Takut. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu, dan memeranginya, membunuhnya adalah kekufuran. Kita bacakan seperti itu saja, ya. Taghlidhan. Ini yang dimaksud dengan Imam Ahmad ala taghlidh, ya, untuk menakut-nakuti agar manusia khawatir, agar manusia takut, takhwif. Taghlil. Naam. Wabillahi taufik. Walaupun terkadang perlu untuk ditafsirkan. Jadi kalau kita lihat salaf terkadang membaca hadis-hadis ini begitu saja dibaca biduni tafsir, dan terkadang dibacakan kemudian ditafsirkan dengan penjelasan bahwasanya kekufuran yang dimaksud adalah kufur asghar. Nifak yang dimaksud adalah nifak apa? Asghar. Terkadang seperti ini, terkadang seperti itu. Limaslahatin, melihat maslahat yang ada. Naam. Kana ba'du salaf, ya, sebagian salaf mengatakan, manu fassiru hadhil ahadis. Kita tidak perlu menafsirkan hadis ini. Yani baca saja seperti itu. Ya. Tetapi ada saat mereka apa? Menafsirkan. Kapan itu? Naam. Wa ba'du salaf fassaruha, sebagian salaf ya menafsirkannya kalau ada maksud dan ada tujuan, liyaruddu 'alal khawarij, untuk membantah orang-orang apa? Khawarij. Tayib, penjelasannya insyaallah ba'da madza salatul maghrib bi'idznillahi 'azza wa jalla. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.